Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 286. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Kemudian, kalau engkau bergembira dengan sifat tersebut, dengan harapan husnul khotimah atau baik kesudahannya, maka seyogialah adanya kegembiraan engkau itu disebabkan karunia Allah pada engkau dengan ilmu dan takwa. Tidak disebabkan pujian orang yang memujikan. Sesungguhnya, kelezatan itu pada merasakan kesempurnaan, dan kesempurnaan itu adalah karunia Allah, tidak dari pujian. Dan pujian itu mengikuti karunia Allah, maka tiada seyogialah engkau bergembira dengan pujian. Dan pujian itu tiada menambahkan engkau keutamaan. Dan kalau ada sifat yang dipujikan, dengan sifat itu, di mana engkau tiada bersifat dengan sifat tersebut, maka kegembiraan engkau dengan pujian itu adalah sangat gila. Contoh engkau itu adalah seperti contoh orang yang diejek oleh manusia, yang mengatakan, Subhanallah, alangkah banyaknya minyak wangi atau minyak asam dalam lipatan perutnya. Alangkah baik bau-bauan yang berbau semerbak daripadanya apabila ia berkodok hajat atau membuang air besar. Ia tahu apa yang dikandung oleh perut besarnya dari kotoran dan yang membusukkan. Kemudian ia bergembira dengan demikian. Maka seperti itulah, apabila mereka memuji engkau dengan sifat soleh dan warok, lalu engkau bergembira dengan yang demikian. Dan Allah mengetahui kekejian badan engkau, tipu daya hati kecil engkau, dan kekotoran sifat-sifat engkau, maka adalah yang demikian termasuk yang paling bodoh. Apabila si pemuji itu benar, maka hendaklah kegembiraan engkau lantaran sifat engkau sendiri yang adanya dari karena Allah pada engkau. Dan jika ia dusta, maka seyogialah yang demikian itu menyusahkan engkau. Dan tidak engkau bergembira dengan yang demikian. Adapun sebab kedua, yaitu penunjukan pujian kepada penggunaan hati si pemuji dan adanya hati si pemuji itu menjadi sebab bagi penggunaan hati orang lain. Maka ini kembali kepada kesukaan kemegahan dan kedudukan pada hati orang banyak. Dan cara pengobatannya telah diterangkan dahulu. Yang demikian itu ialah dengan memutuskan harapan dari manusia dan mencari kedudukan pada sisi Allah. Dan dengan engkau mengetahui bahwa tuntutan engkau akan kedudukan pada hati manusia dan senangnya engkau dengan yang demikian itu, menjatuhkan kedudukan engkau pada sisi Allah. Maka bagaimanakah engkau senang dengan yang demikian? Adapun sebab ketiga, yaitu malu yang memaksakan si pemuji kepada pujian. Maka itu juga kembali kepada kekuasaan yang mendatang, yang tiada tetap. Dan engkau tiada berhak bergembira, tetapi seyogialah menyusahkan engkau oleh pujian si pemuji. Engkau membencinya dan memarahinya sebagaimana dinukilkan yang demikian dari orang-orang salaf atau orang-orang terdahulu. Karena bahaya pujian atas si pemuji itu besar sebagaimana telah kami sebutkan pada kitab Bahaya Lidah. Sebagian salaf mengatakan, barang siapa gembira dengan pujian, maka sesungguhnya telah memungkinkan setan untuk masuk dalam perutnya. Sebagian mereka berkata, Apabila orang mengatakan kepada engkau bahwa orang yang baik ialah engkau, lalu perkataan itu lebih menyukakan engkau daripada dikatakan kepada engkau bahwa orang yang buruk ialah engkau, maka demi Allah adalah engkau orang yang buruk. Diriwayatkan kepada sebagian hadis. Dan kalau hadis ini sahih, maka akan mematahkan kemunculan. Yaitu, bahwa seorang laki-laki memuji dengan kebajikan seorang laki-laki lain di sisi Rasulullah SAW. Lalu ia menjawab, jikalau adalah temanmu itu hadir, lalu ia rela yang engkau katakan tadi, kemudian ia mati di atas yang demikian, niscaya ia masuk neraka. Pada suatu kali, Nabi SAW bersabda kepada si pemuji, celaka engkau, engkau potong belakangnya, jikalau ia mendengar apa yang engkau katakan, niscaya ia tiada memperoleh kemenangan sampai kepada hari kiamat. Dirawikan At-Tabarani dari Abi Bukhari dan Muslim merawikan juga seperti hadis ini. Maka karena inilah para sahabat sekalian radhiyallahu an sangat takut dari pujian dan fitnah pujian dan apa yang akan masuk ke dalam hati dari sangat gembira dengan pujian itu. Sehingga setengah khulafa usul urasidin bertanya kepada seorang laki-laki dari hal sesuatu. Lalu laki-laki itu menjawab, engkau, wahai amirul mu'minin, lebih baik daripadaku dan lebih mengetahui. Lalu khalifah itu marah, seraya berkata, aku tidak menyuruh engkau dengan membersihkan aku. Ada orang yang berkata kepada setengah sahabat, senantiasalah manusia itu dalam kebajikan, selama Allah mengekalkan engkau atau selama engkau masih ada. Maka sahabat itu marah dan berkata, aku menyangka bahwa engkau orang Irak. Catatan, orang Irak itu suka memuji berlebih-lebihan. Sebagian mereka menjawab, tatkala ia dipuji, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya hambamu mendekatkan dirinya kepadaku dan kemarahanmu, maka aku naik saksi akan engkau kepada memarahinya. Sesungguhnya mereka tiada suka pujian, karena takut bahwa gembira dengan pujian makhluk dan mereka tertela pada sisi Khalik. Maka adalah kesibukan hati mereka dengan keadaan mereka pada sisi Allah itu memarahkan mereka oleh pujian makhluk. Karena yang dipuji ialah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan yang dicela sebenarnya ialah orang yang menjauhkan diri daripada Allah yang dilimparkan dalam neraka bersama orang-orang jahat. Maka orang yang dipuji ini, kalau ia pada Allah termasuk penduduk neraka, maka alangkah sangat bodohnya apabila ia bergembira dengan pujian orang kepadanya. Dan kalau ia termasuk penduduk surga, maka tiada sia-sialah ia bergembira selain dengan karunia Allah Ta'ala dan pujiannya kepadanya. Karena tiada urusan di tangan makhluk. Dan manakala diketahui bahwa rezeki dan ajal di tangan Allah Ta'ala, niscaya sedikitlah perhatian kepada pujian makhluk dan celaan mereka. Dan gugurlah dari hatinya kesukaan pujian. Dan ia sibuk dengan yang penting baginya dari urusan agamanya. Kiranya Allah mencurahkan taufik kepada kebenaran dengan rahmatnya. Penjelasan obat kebencian cacian. Dulu telah diterangkan bahwa penyakit pada kebencian celaan adalah lawannya penyakit pada kesukaan pujian. maka obatnya juga dapat difahami daripadanya. Perkataan yang singkat pada yang demikian ialah bahwa orang yang mencela engkau itu tiada terlepas dari tiga hal. Ada kalanya dia itu benar pada apa yang dikatakannya dan ia maksudkan nasihat dan kasih sayang. Ada kalanya dia itu benar, akan tetapi maksudnya menyakiti dan menyusahkan. Dan ada kalanya ia dusta. Kalau dia benar dan maksudnya nasihat, maka tiadalah seyogialah engkau mencacinya, marah kepadanya dan sakit hati dengan sebabnya. Akan tetapi, seyogialah engkau mengikuti kebaikannya. Maka sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada engkau kekurangan-kekurangan engkau, maka sesungguhnya ia telah menunjukkan engkau kepada yang membinasakan. Sehingga engkau dapat menjaga diri daripadanya. Maka seyogialah engkau bergembira dengan yang demikian. Dan engkau bekerja menghilangkan sifat yang tercela itu dari diri engkau. Jikalau engkau sanggup kepada yang demikian. Adapun susahnya engkau dengan sebabnya, bencinya engkau kepadanya dan celaan engkau akan orang tersebut, maka itu adalah sangat bodoh. Dan kalau maksudnya untuk menyusahkan, maka engkau dapat mengambil manfaat dengan perkataannya. Karena ia telah menunjukkan engkau kepada kekurangan engkau, kalau engkau tiada mengetahuinya. Atau ia mengingatkan engkau akan kekurangan engkau, kalau engkau lalai dari kekurangan tersebut. Atau ia memburukkan engkau pada mata engkau, supaya tergerak kesungguhan engkau untuk menghilangkannya, kalau engkau sudah memandang baik kekurangan itu. Semua itu adalah sebab-sebab kebahagiaan engkau. Dan engkau dapat mengambil faedahnya daripadanya. Maka bekerjalah mencari kebahagiaan. Sesungguhnya telah diberikan kepada engkau sebab-sebab kebahagiaan itu dengan sebab engkau mendengarnya dari celaan. Manakala engkau bermaksud masuk ke hadapan raja dan pakaian engkau berlumuran dengan kotoran, sedang engkau tiada mengetahuinya, dan kalau terus engkau masuk dalam hal yang demikian, niscaya engkau takut akan dipancung leher engkau karena pelumuran engkau akan najisnya dengan kotoran. Lalu berkata kepada engkau orang yang mengatakan, "Hei, yang berlumuran dengan kotoran, bersihkanlah dirimu." Maka seyogialah engkau bergembira dengan orang yang mengatakan itu, karena memperingati engkau dengan perkataan itu adalah suatu harta rampasan atau ghanimah. Semua kejahatan akhlak itu membinasakan di akhirat, dan manusia dapat mengetahuinya dari perkataan musuh-musuhnya. Maka seyogialah engkau merampas perkataan itu. Adapun maksud musuh untuk menyusahkan, maka itu adalah penganiayaan daripadanya kepada agamanya sendiri, dan suatu nikmat daripadanya kepada engkau. Maka tidaklah engkau memarahinya disebabkan perkataan yang dapat engkau mengambil manfaat daripadanya, dan mendatangkan madorot kepada orang itu sendiri. Hal ketiga, bahwa orang mengada-adakan kepada engkau dengan sesuatu, di mana engkau bersih daripadanya pada sisi Allah Ta'ala. Maka seyogialah engkau tidak benci yang demikian dan tidak menyibukkan diri dengan mencacinya, sehingga engkau bertafakur atau merenungkan pada tiga keadaan. Pertama, bahwa jikalau engkau terlepas atau bersih dari kekurangan yang demikian, maka engkau tiada terlepas dari yang seperti dan yang menyerupai dengan kekurangan tersebut. Dan apa yang ditutup oleh Allah dari kekurangan engkau itu lebih banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, karena tidak diperlihatkannya kekurangan-kekurangan engkau, dan ditolakkannya dari engkau dengan menyebutkan apa yang terlepas atau yang bersih, engkau daripadanya. Kedua, bahwa yang demikian itu adalah kafaroh atau penutupan bagi kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa engkau yang lain. Maka seakan-akan orang itu menuduh engkau dengan kekurangan di mana engkau bersih daripadanya. Ia mensucikan engkau dari dosa-dosa di mana engkau berlumuran dengan dosa itu. Dan seorang yang mengumpat engkau, maka sesungguhnya ia telah menghadiahkan kepada engkau kebaikan-kebaikan. Dan setiap orang yang memuji engkau, maka sesungguhnya ia telah memotong punggung engkau. Dan bagaimana engkau bergembira dengan dipotongnya punggung, dan engkau berduka cita bagi hadiah-hadiah kebaikan yang mendekatkan engkau kepada Allah Ta'ala. Engkau mendakwakan bahwa engkau menyukai kedekatan dengan Allah. Adapun ketiga, yaitu bahwa orang yang patut dikasihani itu telah berbuat aniaya kepada agamanya, sehingga ia jatuh dari pandangan atau mata Allah. Ia binasakan dirinya dengan mengada-adakan sesuatu dan mendatangkan dirinya kepada siksaan Allah yang pedih. Maka tiada sia-sialah engkau marah kepadanya, serta marahnya Allah kepadanya. Lalu engkau menghadap tipuan setan kepadanya dan engkau mendoakan, wahai Allah Tuhanku, binasakanlah dia. Akan tetapi sia-sialah engkau mendoakan, wahai Allah Tuhanku, perbaikilah dia. Wahai Allah Tuhanku, tobatkanlah dia. Wahai Allah Tuhanku, curahkanlah rahmat kepadanya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, wahai Allah Tuhanku, ampunilah kaumku. Wahai Allah Tuhanku, tunjukilah kaumku. Sesungguhnya mereka itu tiada tahu. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Tatkala mereka atau kaumnya memecahkan giginya, melukai mukanya, dan membunuh pamannya Hamzah pada perang Uhud. Ibrahim bin Adam mendoakan orang yang melukai kepalanya dengan maghfirah atau minta diampunkan Allah kiranya dosa orang itu. Lalu orang bertanya kepadanya tentang demikian. Maka beliau menjawab, aku tahu bahwa aku memperoleh pahala dengan sebabnya, dan tiada aku peroleh daripadanya selain kebajikan. Maka aku tidak rela bahwa ia mendapatkan siksaan dengan sebab aku. Di antara yang mengentengkan engkau daripada membenci celaan ialah memutuskan loba kepada manusia. Sesungguhnya orang yang tiada engkau perlukan kepadanya, manakala ia mencaci engkau, niscaya tidak besar bekas yang demikian pada diri engkau. Dan pokok agama itu qanaah, atau merasa cukup dengan yang sudah ada. Dan dengan qanaah, terputuslah loba pada harta dan kemegahan. Dan selama loba itu masih tegak berdiri, maka kesukaan kemegahan dan pujian pada hati orang yang engkau lobakan padanya itu, ya, yang menang. Dan cita-cita engkau berarah kepada memperoleh tempat pada hatinya. Dan yang demikian itu, tiada akan tercapai selain dengan meruntuhkan agama. Maka tiada sia-sialah mencari harta dan kemegahan, yang suka pujian dan yang memarahi celaan, mengharapkan pada keselamatan agamanya. Karena yang demikian itu jauh sekali. Penjelasan, perbedaan keadaan manusia tentang pujian dan celaan. Ketahuilah bahwa manusia mempunyai empat keadaan dibandingkan kepada pencela dan pemuji. Keadaan pertama, bahwa manusia itu gembira dengan pujian dan berterima kasih kepada si pemujinya. Maka ia marah dari celaan dan sakit hatinya kepada si pencela, dan akan dibalasnya yang setimpal, atau ia ingin membalaskannya. Inilah keadaan kebanyakan makhluk atau manusia. Dan itulah kesudahan derajat maksiat pada bab ini. Keadaan kedua, bahwa ia menggigit pada batinnya terhadap si pencela, tetapi ia menahan lidahnya dan anggotanya daripada membalasnya. Batinnya gembira dan merasa senang bagi si pemujinya, akan tetapi ia menjaga gairiahnya daripadanya melahirkan kegembiraan. Ini termasuk kekurangan, akan tetapi dibandingkan kepada yang sebelumnya adalah suatu kesempurnaan. Keadaan yang ketiga, yaitu permulaan derajat kesempurnaan, bahwa sama saja padanya orang yang mencela dan yang memujinya, susahkan oleh celaan dan tidak digembirakan oleh pujian. Dan ini kadang-kadang disangka yang demikian oleh setengah abid atau orang-orang yang banyak ibadah pada dirinya, dan ia menjadi tertipu jikalau ia tidak menguji dirinya dengan tanda-tanda yang ada padanya. Tanda-tanda itu diantaranya bahwa ia tidak mendapati pada dirinya keberatan bagi si pencela ketika lama duduknya di sisinya lebih banyak daripada yang didapatinya pada si pemuji. Bahwa ia tidak mendapati pada dirinya tambahan gerakan dan kerajinan pada menunaikan keperluan si pemuji di atas apa yang didapatinya pada menunaikan keperluan si pencela. Bahwa tidaklah terputusnya si pencela dari majelisnya itu lebih mengentengkan kepadanya daripada terputusnya si pemuji. Bahwa matinya si pemuji yang berlebih-lebihan kepadanya tidaklah lebih menyusahkan hatinya daripada matinya si pencela. Bahwa tidaklah kesusahan dengan bencana yang menimpa si pemuji dan apa yang diperolehnya dari musuh-musuhnya itu lebih banyak dari apa yang ada dengan bencana yang menimpa si pencela. Bahwa tidaklah tergelincirnya si pemuji itu lebih ringan daripada hatinya dan matanya daripada tergelincirnya si pencela. Maka, manakala ringanlah si pencela pada hatinya, sebagaimana ringannya si pemuji dan keduanya sama dari setiap segi, maka sesungguhnya ia telah memperoleh tingkat tersebut. Tiadalah lebih jauh yang demikian, dan tiadalah yang lebih memberatkan pada hati. Kebanyakan hamba Allah itu senangnya dengan pujian manusia kepadanya, yang disembunyikannya pada hatinya. Dan mereka tiada merasa di mana mereka tiada menguji dirinya dengan tanda-tanda itu. Kadang-kadang seorang abid merasa kecenderungan hatinya kepada si pemuji, tidak kepada si pencela. Dan setan berbuat baik yang demikian baginya dan mengatakan, si pencela itu telah mendurhakai Allah dengan mencela engkau. Dan si pemuji itu telah mentaati Allah dengan memuji engkau. Maka bagaimanakah engkau samakan di antara keduanya? Sesungguhnya keberatan engkau kepada si pencela itu dari agama semata-mata. Dan ini adalah penipuan setan semata-mata. Sesungguhnya seorang abid, kalau bertafakur atau merenungkan, niscaya tahu bahwa dalam kalangan manusia, orang yang mengerjakan perbuatan maksiat dan berdosa besar itu lebih banyak daripada yang dikerjakan oleh si pencela pada celaannya. Kemudian, ia tiada merasa berat terhadap manusia itu, dan ia tidak lari dari mereka. Dan ia tahu bahwa si pemuji yang telah memujinya tiada terlepas dari celaan orang lain. Dan ia tiada mendapati dirinya lari dari orang tersebut dengan celaan orang lain itu, sebagaimana ia dapati karena celaan terhadap dirinya. Dan celaan itu dari segi kemaksiatan tiada berbeda dengan yang mencela itu dia atau orang lain. Jadi, orang abid yang tertipu itu marah dan ia menggigit karena hawa nafsunya. Kemudian setan mengkhayalkan kepadanya bahwa sikap tersebut termasuk agama, sehingga ia membuat alasan kepada Allah dengan hawa nafsunya. Maka yang demikian itu menambahkan kejauhannya dari Allah. Orang yang tidak memperhatikan kepada tipu daya setan dan bahaya-bahaya jiwa, maka kebanyakan ibadahnya itu kepayahan yang sia-sia, yang menghilangkan kepadanya dunia dan merugikannya di akhirat. Dan terhadap mereka, Allah Ta'ala berfirman. Yang artinya, katakanlah, adakah kami beritakan kepadamu orang-orang yang paling rugi dalam pekerjaannya? Orang-orang yang terbuang saja usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka melakukan usaha-usaha yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Keadaan keempat, yaitu benar pada ibadah, bahwa ia benci pada pujian dan tidak senang kepada si pemuji, karena ia tahu bahwa pujian itu fitnah kepadanya, yang mematahkan punggungnya, yang mendatangkan mandorot baginya pada agama, dan ia menyukai si pencela, karena ia tahu bahwa si pencela itu menunjukkan kekurangannya, menunjukkan kepada yang penting baginya, dan menunjukkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepala atau pokok merendahkan diri ialah bahwa engkau tidak menyukai bahwa engkau disebutkan dengan kebaikan dan takwa. Diriwayatkan pada setengah hadis, apa yang mematahkan punggung orang-orang yang seperti kita, jikalau hadis itu sahih, karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, neraka bagi orang-orang yang berpuasa, neraka bagi orang-orang yang menegakkan sholat, dan neraka bagi orang-orang yang mempunyai bulu wol atau orang-orang sufi, kecuali siapa, dan seterusnya. Lalu orang menanyakan, wahai Rasulullah, kecuali siapa? Maka Nabi SAW menjawab, kecuali siapa yang bersih dirinya dari dunia, ia marah kepada pujian dan menyukai celaan. Ini bersangatan sekali. Tujuan orang-orang yang seperti kita ialah loba pada keadaan kedua, yaitu bahwa ia menyembunyikan kesenangan dan kebencian kepada si pencela dan si pemuji. Dan ia tidak menampakkan yang demikian itu dengan perkataan dan perbuatan. Adapun keadaan ketiga, yaitu persamaan antara si pemuji dan si pencela, maka kita tidak mengharap pada hal tersebut. Kemudian, kalau kita mencari diri kita dengan tanda keadaan kedua, maka tidak mencukupi dengan yang demikian. Karena tidak dapat tidak, engkau akan bersegera kepada memuliakan si pemuji dan memenuhi hajat keperluannya. Dan engkau merasa berat memuliakan si pencela, memuji dan memenuhi hajat keperluannya. Dan kita tidak akan sanggup menyamakan di antara keduanya pada perbuatan zahiriyah, sebagaimana kita tidak sanggup berbuat kepadanya dalam lubuk hati.